Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekilas tentang beberapa hukum dan masalah yang perlu kita ketahui tentang Ramadan, yaitu permulaan siam atau permulaan Ramadan tentu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal Ramadan. Yang jadi permasalahan jika hilal ini tampak oleh penduduk suatu negeri, apakah berarti wajib puasa bagi penduduk negeri yang lain? Ada beberapa madhab dan pendapat fuqaha dalam hal ini. Namun yang lebih mendekati kepada nusus dan dalil bahwa muslimin mengikuti imamnya. Yang dimaksud imam adalah pemerintahnya, pemimpin yang berkuasa di negerinya. Hal ini untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan serempak mereka dalam menjalankan syiar siam Ramadan, begitu pula Syawal, Eid, satu Syawal. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Puasa kalian di hari orang berpuasa dan berbuka kalian, yakni Syawal, di hari orang berbuka. Orang yang dimaksud adalah kaum muslimin di negerinya, atau seperti Suyuti dan Sindi menyebutkan, yang dimaksud pemimpin mereka yang berkuasa di negerinya. Dan Islam mengajarkan demikian, kebersamaan. Makanya Rasulullah katakan di hari orang puasa, di hari orang berbuka, agar kamu tidak menyalahi orang belum pada puasa, kamu puasa sendirian. Orang sudah lebaran satu Syawal, kamu masih puasa. Menyalahi kaum muslimin. Dan itu tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, maka kembali kepada tadi bahwa itu mengikuti penguasa pemerintah yang di negeri kita berada. Yang kedua, tentang syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ada 5 syarat. Yang pertama tentunya Islam, maka dengan ini kafir tidak wajib puasa karena dia bukan muslim dan tidak sah. Waalaikumsalam. Kalaupun dia puasa, tidak sah puasanya, tidak akan Allah terima dan tidak akan teranggap karena kekufurannya. Yang kedua, taklif untuk wajibnya puasa, artinya dia mukallaf, aqil, baligh, sudah baligh usianya dan berakal, berakal sehat. Dengan demikian yang belum baligh ya tidak wajib puasa, atau tidak berakal ya tidak wajib untuk puasa. Yang ketiga adalah al-qudrah, punya kemampuan kuat, untuk puasa. Sehingga yang tidak punya kemampuan, ya gak wajib untuk puasa. Ketidakmampuan, atau bahasa Arabnya al-ajiz. Ajiz. Gak kuasa, gak mampu untuk puasa. Itu ada dua macam, fuqaha sebut. Yang pertama sifatnya tarik. Tarik itu kasuistik, insidental, sementara atau kebetulan. Sebetulnya dia orang kuat, tapi saat itu sedang sakit misalnya, perutnya luar biasa sakit misalnya, maka gak wajib baginya untuk puasa. Atau dia sedang safar, maka udzur bagi dia untuk tidak puasa. Yang kedua sifatnya daim, continue, terus memang. Ketidakmampuan itu terus ada padanya. Dan itu Allah sebutkan, wa'ala alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, asy-syekh wasy-syaikhah. Orang yang sudah tua, la yutiqani shaum, enggak mampu puasa. Kita punya nenek, punya kakek, jidah. Usianya mungkin 70-80 tahun, enggak mampu suruh puasa. Maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Cukup dengan dia setiap hari memberi makan seorang miskin. Taib. Memberi makan sebagai fidyah bagi yang tidak mampu, yang terus menerus ini seperti orang tua untuk berpuasa. Ada dua cara sering ditanyakan. Yang pertama, memanggil atau mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang dia tidak puasa padanya. Sejumlah hari yang dia tidak puasa, kalau memang satu bulan dia enggak puasa full, ya sudah. Sejumlah 30 hari ini dia berikan makan misalnya 30 orang miskin, dia undang di sini kasih makan, itu sebagai fidyah bagi dia satu bulan. Atau mungkin dia mampu puasa cuma 10 hari, 20-nya enggak kuat sudah. Ya sudah. 20 hari ini dia buat makanan untuk 20 orang sekaligus menutupi 20 hari. Atau boleh juga cara yang kedua, tiap hari. Ya tiap hari dia keluarkan makanan untuk seorang miskin. Apa yang dikeluarkan? Ya to'am, yang disebut to'am, makanan. Mungkin itu korma, gandum, nasi, atau yang lain. Yang jelas itu disebut to'am, makanan. Dan kembalinya juga kepada urf, kebiasaan, adat, kebiasaan suatu kaum yang dinamakan dengan itu it'am. Permasalahan yang lain perlu diketahui pula, mungkin masing-masing kita punya orang tua atau nenek, kakek. Bolehkah mendahulukan it'am sebelum siam? Dia belum puasa, tapi sudah dikeluarkan it'amnya, memberi makan ke orang miskin ini dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini berarti mengedepankan fidyah atas puasa. Dan itu tidak mencukupi. Tidak boleh. Oleh karena itu, sama hukumnya seperti mendahului puasa. Dalam artian begini, apa boleh orang puasa Ramadan di bulan Sya'ban dengan niat ini puasa Ramadan bagiku, puasa wajib, rukun Islam bagiku, tapi di bulan Sya'ban ini, ya tentunya tidak boleh dan tidak sah. Maka demikian pula it'am, memberi makan kepada orang-orang miskin, tidak boleh mendahului puasanya. Makanya Anas bin Malik setelah beliau tua gak mampu puasa, beliau menunggu sampai akhir bulan Ramadan 29 hari misalnya. Beliau buat 29 makanan porsi, kemudian beliau undang sejumlah itu orang miskin, kemudian beliau berikan makanan. Asyahid tidak boleh mendahului puasa. Misalnya ini, wah, sudah tanggal 29 Sya'ban, ini nenek sudah gak mungkin puasa, tua. Sudah, bikinkan 30 makanan nasi lemak, ayam, kemudian dibagikan ke fukara dan masakin. Gak boleh. Kamu belum memasuki Ramadan. Maka it'am tidak boleh mendahului puasa. Kembali kepada syarat tadi, yang ketiga adalah kemampuan, kudroh. Syarat yang keempat adalah iqamah, artinya kamu dalam keadaan mukim, tidak safar. Maka puasa tidak wajib bagi musafir. Waman kana maridhon aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhor. Ijma ulama bolehnya musafir itu berbuka, yani enggak puasa. Cuman kalau dibahas mana yang lebih afdol, puasa atau tidak bagi yang safar. Ada pendapat di kalangan fuqaha, tapi yang wallahu alam sebatas nusus yang kita fahami, dan itu yang dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin dan Syekhul Islam, bahkan Ibn Taimiyah, bahkan ia adalah yang paling afdal mana yang lebih mudah baginya. Yang paling afdal mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan bagimu. Terkadang puasa berat bagi dia, dia gak sanggup, dia safar jauh misalnya dari sini ke mana 10 jam, 12 jam mungkin, ya kehausan dia, lemas dia, gak kuat. Safar itu sendiri khit'amin al-adzab. Maka kalau setingkat itu haram bahkan puasa baginya, karena dia madharat. Nah, dan Allah katakan wala taqtulu anfusakum. Namun jika sama antara berbuka dan puasa, maka puasa yang lebih afdal. Artinya kamu kalau ditanya kuat enggak? Kuat. Suruh puasa kuat, aku enggak masalah. Kalau berbuka jelas enggak masalah. Maka yang lebih afdal adalah tetap puasa. Kenapa? Satu, perbuatan Rasulullah SAW. Kata Abu Darda, di bulan Ramadan kami bersama Rasulullah SAW sangat panas, sampai salah satu dari sahabat itu menutupi kepalanya dengan tangannya ini, karena sangat panasnya. Siang, Arab, sana, negeri Arab panas. Al-Muhim, wala fi nasaim illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak satu pun dari kami yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Berarti perbuatan Rasul. Bagi Rasulullah enggak masalah untuk puasa. Maka itu lebih afdal karena itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak akan lakukan kecuali yang itu lebih afdal. Hadis di Bukhari Muslim. Yang kedua, itu lebih cepat untuk ibra'ud dhimmah. Ibra'ud dhimmah itu menjalankan kewajiban, membayar tanggungan. Karena kalau kamu gak puasa di hari ini, misalnya ini Ramadan, kamu safar, boleh memang kamu gak puasa, tapi akhirnya kamu kan punya hutang kepada Allah, punya tanggungan kewajiban yang kamu harus bayar nanti Syawal. Tapi dengan kamu puasa, sudah kamu gak punya beban di hari ini, gak punya hutang kepada Allah, makanya lebih afdol. Yang ketiga, secara umum muslimin itu lebih ringan baginya. Kenapa? Karena bareng dengan banyak orang. Kalau semua ketika Ramadan, semua kan pada puasa, muslimin, muslimat, tua, muda, anak-anak, semua pada puasa, kamu gak terasa puasa. Artinya beban puasa, dahaga, lapar, gak ada artinya bagi kamu, karena semua yang bersamamu puasa. Sehingga ringan. Hatta kamu dalam safar. Tapi ketika kamu sendirian, semua pada makan, minum, kamu harus bayar hutang puasa, terasa berat. Kamu sendirian. Kan begitu. Ala kulli hal, kalau memang dia mampu, maka puasa itu yang lebih afdol. Selain daripada itu, dia sedang berada di waktu yang istimewa tadi, Ramadan. Waktu ini istimewa, beda dengan bulan-bulan yang lain. Dan waktu pelaksanaannya puasa asalnya adalah Ramadan ini. Maka dia lakukan di waktunya jauh lebih baik. Ketimbang itu dia qadha, dia bayar di bulan yang lain yang keafdholannya tidak seperti Ramadan. Walaupun boleh, tapi yang dibahas adalah keafdholan. Dia berada di waktu yang mulia. Namun itu jika sama, namun jika berat baginya untuk puasa, lebih baik dia berbuka. Orang beda satu dengan yang lain. Ada yang ringan puasa, bagi dia gak pengaruh. Mau siang, mau safar ke sana kemari, tubuhnya gak lemas. Santai, dia seperti orang gak puasa saja. Tapi ada orang lain yang enggak, betul-betul berat bagi dia. Maka tergantung mana yang terbaik bagi kamu. Kamu lebih tahu. Jika memang lebih baik bagi kamu tetap puasa, gak pengaruh, ya puasalah tetap. Tapi ketika kamu tahu dirimu gak kuat, gak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak bebani hambanya di luar kemampuannya, maka berbukalah jika gak mampu. Syarat yang kelima, tadi keempat, iqamah. Yang kelima adalah dia terbebas dari mawane usaum. Terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Ini kembalinya ke siapa? Wanita. Karena hanya di mereka ada penghalang puasa, yaitu haid dan nifas. Terbebas dari ini. Artinya ketika dia gak sedang haid, gak sedang nifas, ya wajib baginya puasa dengan syarat-syarat di atas tadi. Dalam puasa pula permasalahan yang juga perlu kita ketahui, jika wanita haid, masing-masing tentu punya istri, mungkin punya ibu, adik, kakak, perempuan. Jika dia haid atau yang nifas, suci di tengah Ramadan, berhenti darahnya, suci di tengah Ramadan. Begitu pula serupa dengan itu, musafir dia enggak berbuka, dia enggak puasa. Dia enggak puasa. Dari mana begitu masuk ke negerinya sampai ke Muar misalnya, tapi masih siang. Masih jam 3 misalnya. Jam 3 asar atau sore. Maka apa yang harus mereka lakukan? Kewajibannya apa? Ini tadi berhenti haidnya, nifasnya di tengah hari. Atau ini musafir enggak puasa, masuk negerinya masih siang atau sore. Ada dua madhab fuqaha. Yang pertama mereka katakan wajib bagi mereka imsak wal qadha. Kewajiban pertama imsak, maka semenjak dia ini tadi berhenti darahnya atau ini datang dari safar, enggak boleh makan sudah. Plus qadha, nanti Syawal harus bayar. Kenapa harus berhenti, enggak boleh makan? Alasan mereka karena penghalang sudah enggak ada. Tadi yang haid penghalangnya karena haid, sekarang sudah enggak haid, ya sudah harus imsak. Dia punya udzur untuk tidak puasa karena ada penghalang. Sekarang penghalangnya sudah enggak ada, darahnya sudah berhenti. Maka harus imsak. Enggak makan, enggak minum. Begitu pula yang nifas. Ini tadi juga penghalangnya karena safar. Sekarang sudah enggak safar, sudah sampai ke negerinya. Maka dia harus imsak kata mereka. Adapun qadha ma'ruf karena sempat tidak puasa. Pendapat kedua mengatakan yang wajib bagi mereka hanya qadha, bayar, tidak berkewajiban untuk imsak, untuk menahan makan dan minumnya. Kenapa? Alasan mereka kalau bagi yang haid nifas hari itu ghairu muhtaram, bagi mereka bukan hari yang harus dia hormati, dia puasa. Dia punya alasan untuk ada penghalang darahnya. Dari awal dia punya penghalang, dari awal hari itu subuh masih ada darahnya. Maka alasan mereka kan menghormati hari. Ini masih hari Ramadan. Begitu penghalangnya hilang ya dia wajib lagi imsak. Menurut fuqaha di madhab kedua enggak tepat. Dari awal dia hari itu bukan hari yang harus dia hormati karena dia punya penghalang haidnya atau nifasnya. Sama begitu pula yang safar. Dari awal hari dia safar. Bukan hari yang harus dia hormati untuk tidak makan dan tidak minum. Maka gak ada gunanya sisa hari untuk dia imsak. Gak ada artinya untuk sisa hari dia imsak. Maka itu mengharamkan dia dari makan minum yang semula itu halal baginya. Artinya juga bagi mereka yang haid, nifas atau safar ini boleh berbuka dan itu udzur syar'i, tidak puasa, zahiran wa batinan, baik itu secara zahir lahiriahnya maupun batinnya, dalam keadaan dia dilihat orang ataupun tidak. Dan ini yang tampaknya lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Artinya tidak wajib untuk imsak. Ya sudah, di hari itu dia tetap boleh makan minum. Dari awal dia sudah enggak puasa, dari awal hari, dari subuhnya. Nah, semakna dengan itu dimasukkan juga hukumnya sama, yang sakit jika sembuh. Kamu sakit perut parah ini, melilit enggak kuat. Nah, bisa puasa, ya sudah, di hari itu kamu makan, minum, subhanallah jam 1 siang, sembuh, beker, sehat, masya Allah gak sakit. Apa wajib imsak juga sampai maghrib? Enggak, sudah gak ada kewajiban. Kamu tetap boleh makan, minum sampai maghrib. Dan qadha tentunya wajib seperti tadi. Nah, mirip dengan itu, walaupun mungkin di kita enggak ada, tapi ada saja mungkin di keluarga, di teman, handai tolan, bisa faedah itu diberikan. Yaitu, jika sebab wajibnya puasa tajaddad, terbaharui. Artinya begini, jika seorang anak, mungkin adik kita atau anak kita mungkin, ya, balik di tengah hari, dia lapor, "Bi, aku tadi tidur jam 11, bangun-bangun basah, aku mimpi begini-begini." Berarti kamu sudah balik, nak. Ini jam 12 siang Ramadan. Anak ini balik sekarang. Berarti kan kena kewajiban puasa saat itu, baru memasuki balik. Atau orang kafir Islam saat zuhur, dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, jadi muslim. Islam tadi syarat untuk wajib puasa, tapi di tengah hari dia Islamnya. Serupa dengan itu pula akal, mungkin sempat hilang akalnya, ya begitu siang sadar atau kembali akal sehatnya. Yang semacam ini fuqaha membedakan dengan yang sebelumnya, yaitu wajib baginya untuk imsak tapi tidak wajib qadha. Beda dengan yang sebelumnya. Yang ini tajaddad, terbaharui hukum wajib baginya. Anakmu balik zuhur atau tetanggamu kafir Islam zuhur, kamu sampaikan, "Sekarang kamu wajib imsak, enggak boleh makan minum sampai maghrib. Apa aku harus qadha di hari ini karena pagi tadi enggak puasa?" Enggak wajib untuk qadha. Tidak wajib untuk qadha, hanya berkewajiban untuk imsak. Ya mulai sekarang, karena di situ ada kewajiban yang tadi belum ada sebab yang mewajibkan untuk dia imsak karena dia belum balik, karena ini belum Islam. Baik, permasalahan yang ke berapa? Mungkin ada yang nulis number. 6. Baik. Mari. Permasalahan orang sakit. Sakit seperti apa? yang kemudian membolehkan dia untuk tidak puasa. Yang pertama dari yang keenam ini, jika puasa itu berat baginya dan bahkan memadorotkan dia. Jika puasa berat baginya dan memadorotkan. Misalnya seperti orang yang kena gula, diabetes, masyaallah alafiyah. Maka atau serupa dengan itu yang gagal ginjal, na'udzubillah. Ginjal sama sini ya namanya. Nah, dia harus cuci darah. Maka puasa bagi dia berat kalau dia puasa. Bahkan bisa memadorotkan dirinya. Bisa lebih parah sakitnya. Apalagi mungkin dokter kalau ditanya, gak boleh puasa. Kamu tiap sekian menit harus makan, harus minum, harus ini. Maka haram baginya untuk puasa. Firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Yang kedua, jika puasa berat baginya tapi tidak memadorotkan. Yang pertama berat dan memadorotkan. Orang kena diabetes harus konsumsi obat, harus insulin mungkin tiap sekian jam. Begitu pula yang ini. Madorot dia kalau puasa. Yang ini dia berat puasa. Sakit. Tapi jika dia paksa puasa, dia gak madorot. Gak sampai memadorotkan dia. Penyakitnya gak tambah parah, enggak. Maka makruh baginya puasa. Sunnah baginya untuk berbuka, tidak puasa. Yang tadi haram puasa. Ini gak sampai haram, makruh. Karena tidak sampai memadorotkan dirinya. Baik, yang ketiga. Jika penyakitnya tidak terpengaruh dengan puasa. Dengan puasa gak pengaruh, gak ada efeknya ke penyakitnya. Misalnya, ya banyak. Kepala pening. Pening ringan ya, pusing, ringan. Atau influenza, kamu bersin-bersin sedikit, batuk-batuk sedikit. Kalaupun kamu puasa, ya gak masalah. Gak ada efeknya ke penyakitmu. Nah, maka yang semacam ini tidak halal baginya untuk berbuka. Gak boleh berbuka. Tetap dia harus wajib puasa. Paham ya? Itu bentuk-bentuk penyakit, mana yang boleh, mana yang tidak untuk berbuka. Kalau tidak dirinci seperti ini, orang akan semaunya ngambil ayat, misalnya mengkana maridon awala safar, ini sakit, boleh untuk tidak puasa, aku flu, aku pening kepala, boleh gak puasa. Ya gak demikian ya akhi. Sakit bermacam-macam levelnya, bertingkat-tingkat. Ya, maka tadi bedakan mana yang berat memadorotkan, berat tidak memadorotkan, dan yang ketiga tidak ada pengaruh sama sekali dengan puasanya. Yang ketujuh, orang yang safar dan dia tidak mampu puasa karena usia tua atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini penyakit yang sudah akut, sudah kronis, masyaallah alafiyah. Dia posisi sakit, kronis sekali, berat, sudah enggak diharapkan. Perhitungan manusia, sudah enggak diharapkan kesembuhannya, atau karena tua usianya. Safar. Maka hukumnya sama seperti mukim. Wajib baginya untuk fidyah memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Karena memang fidyah tidak dibedakan antara yang safar maupun yang mukim. Nah, masalah yang ke-8, ini sangat mungkin terjadi kalau seseorang niat puasa dan dia berpuasa dari awal hari, dari subuh dia sahur, dia niat puasa, puasa sampai zuhur, ada sesuatu yang mengharuskan dia safar. Mungkin perintah kantor, dia diutus, kamu sekarang sana ke Pinang sana, Pineng. Harus ke Kelantan sana, kamu pergi ke sana, kantor cabang sana. Atau urusan mungkin ke aminnya, ke pamannya, kemana. Walhasil safar, di tengah hari. Melihat ayat, وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Yang sakit dan safar boleh dia berbuka, ya qadha di hari lain. Maka ini umum. Safar dalam keadaan apapun, ya, ini kapanpun dia safar. Termasuk ini, yang memulai safarnya di tengah hari. Boleh untuk dia kemudian berbuka. Sudah dia batalkan minum safar. Boleh baginya untuk tidak puasa. Di Muslim, hadis Jabir, Rasulullah SAW ketika keluar dalam perang Fath, puasa sampai beliau ke daerah namanya Qurra'ul Ghamim. Beliau minta air di tempat begitu, kemudian beliau minum, dan itu waktu asar. Beliau minum, dilihat oleh para sahabat. Nah, dan riwayat-riwayat dari sahabat juga banyak dalam hal ini. Terkait masalah ini, apa kemudian disyaratkan untuk meninggalkan, apa kalau istilah itu, negerinya, negeri ya, negeri KL, negeri Johor, begitu. Nah, apa disyaratkan bolehnya berbuka bagi ini tadi yang safar untuk keluar meninggalkan negerinya, atau tidak disyaratkan? Ada khilaf memang di kalangan fuqaha. Yang Syekh Ibn Utsaimin kuatkan, boleh, apa, bolehnya dia berbuka, bolehnya dia tidak puasa saat telah keluar meninggalkan negerinya. Karena saat itu disebut musafir. Apa batasannya? Ya kalau dulu, fuqaha dulu, mereka istilahkan tawarat bihidiyar. Zaman dulu kan sederhana ya. Namanya negeri itu, ini Madinah misalnya. Mereka rumah sampai sini misalnya. Ada rumah. Nah, setelah itu padang pasir sudah. Yang diistilahkan meninggalkan negeri itu sudah sampai ke sini. Sudah dia gak terlihat lagi rumah-rumah ini. Dia masuk ke gurun pasir, perjalanan. Saat itu dia musafir, boleh untuk berbuka. Ya, perkirakan antum misalnya di KL, yang tinggal di KL, mau safar, kira-kira kalau sekarang dimanapun kamu kelihat bangunan masalahnya. Ada KLCC, ada ini. Tapi perkiraan, diperkirakan seandainya seperti zaman dulu, negerimu sudah kamu tinggalkan jauh, kamu sudah gak kelihatan bangunan, rumah-rumah. Begitu pula yang di Johor, kira-kira kamu sudah keluar dari Johor jauh, sudah gak kelihatan rumah, gedung-gedung di Johor, kamu sudah safar. Diperkirakan saat itu orang musafir. Termasuk yang perlu dalam hal ini juga sholat. Kadang sebagian orang merasa dirinya mau safar, belum safar. Ini sekarang kamu zuhur, bentar lagi kita sholat zuhur. Saya orang KL, mau safar ke Singapura misalnya. Sholat zuhur, sekalian tak jamak asar, karena saya mau safar. Gak boleh, karena kamu belum musafir namanya. Kamu masih mukim dan ini negerimu. Kosor, jamak, itu bagi musafir dan kamu belum musafir namanya. Kapan musafir tadi? Ketika kamu sudah meninggalkan negerimu. Itu kamu namanya musafir. Saat itu kamu boleh jamak, boleh kosor, boleh tidak puasa. Mafhum? Nah, itu masalah yang ke 8. Masalah yang ke 9. Orang yang berbuka, ini gak puasa, demi kemaslahatan orang lain. Untuk kemaslahatan orang lain. Misalnya, dia ingin menyelamatkan orang yang tenggelam. Dia masuk laut atau sungai atau kolam renang dalam, mungkin saja dia ketelan air dan sengaja buka sudah demi menyelamatkan ini orang. Atau serupa dengan itu, seperti apa di sini namanya, pemadam kebakaran, fire, bomber, Rizal Mohim itu. Kalau ada kebakaran kan mereka padamkan. Nah, mungkin dia masuk gedung untuk menyelamatkan ada anak kecil di dalam lantai 3. Panas, api, asap. Dia gak kuat kalau puasa terus. Demi menyelamatkan anak ini, dia batalkan puasanya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan yang wajib baginya adalah qadha jelas karena dia enggak puasa. Plus dia harus it'am, memberi makan satu orang miskin. Yang kedua, wajib baginya qadha saja. Tidak ada kewajiban untuk it'am, untuk memberi makan. Serupa dengan itu, kalau ada orang memerlukan donor darah, dan tidak ada darah kecuali dia yang punya. Mungkin tetangganya atau siapalah keluarganya. Ini apa darahnya? Ini AB plus. Tidak ada yang punya darah AB kecuali dia. Dan mengeluarkan darah membatalkan puasa. Maka boleh baginya. Dia membatalkan puasanya demi kemaslahatan orang lain. Ini kalau gak cepat ditransfusi darah bisa mati nih orang. Perlu sekali segera harus dapat darah. Maka boleh. Dan tadi dia hanya berkewajiban untuk qadha. Tadi mungkin permasalahan yang ke-9, bahwa syarat wajibnya puasa adalah akal sehat. Dengan ini, jika orang hilang akal sehatnya, gila atau hilang pikirannya dari subuh sampai maghrib, maka tidak sah dia untuk puasa dan tidak wajib qadha. Sebagian orang karena ini keluarganya mungkin gila, dibayarkan fidyahnya, kasih makan orang miskin, enggak benar. Kenapa? Karena dia bukan orang yang terkena kewajiban puasa. Karena kita tahu syarat terkena kewajiban puasa akal. Sementara ini orangnya enggak berakal. Bagaimana kamu kasih fidyah? Fidyah itu bagi yang wajib puasa, cuman dia ada penghalang, enggak bisa. Ini enggak wajib untuk puasa, akalnya enggak ada. Nah, mirip dengan itu, tapi beda hukum, jika seseorang pingsan di hampir keseluruhan harinya. Dia pingsan, jatuh, bangun-bangun pukul 5, pukul 6, karena maghrib antum jam 7 ya. Maka ini juga tidak sah untuk puasa, ya, karena gak berakal. Bagaimana berakal loh dia orang pingsan, hilang akalnya dalam keadaan dia pingsan. Tapi wajib untuk qadha, karena dia sebetulnya ada akalnya, hanya saja dalam keadaan pingsan saat dia terjatuh atau ini. Maka tidak wajib puasa, tidak sah puasanya, namun berkewajiban untuk mengqadha karena dia mukallaf, masih mukallaf. C dari yang ke-9 masih terkait akal. Jika orang tertidur, nah dia niat mau puasa, aku mau puasa besok, cuman karena sangat ngantuk ya, sebelum adzan subuh dia ada ketiduran di ruangan sendiri, gak ada orang. Bangun-bangun adzan maghrib. Mungkin saja. Mungkin, sangat mungkin. Kita gak membahas masalah sholatnya, tapi terkait puasanya. Dia kan puasa. Dia gak makan, gak minum. Cuman tidur. Puasanya sah dari dia. Dan tidak berkewajiban untuk qadha. Puasanya sah dan tidak berkewajiban untuk qadha. Nah, Puasa wajib untuk orang itu niat, meniatkan puasa. Karena hadis Daruqutni dari Aisyah, Rasul katakan, man lam yubayyitu siyama qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Yang belum niat, tidak niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tiada puasa baginya, enggak sah. Maka wajib untuk niat. Ya niat, bukan sesuatu yang dilafadzkan, tetapi dia niat untuk menjalankan ibadahnya, puasanya di hari ini. Nah, termasuk perkara niat, boleh puasa itu tanpa niat di awal hari subuh sebelum fajar. Boleh, memang sah puasanya tanpa niat kalau itu puasa sunnah, bukan puasa fardu, bukan puasa wajib. Boleh. Dan itu pun dengan syarat tidak melanggar yang membatalkan puasanya setelah fajar. Rasulullah SAW suatu hari masuk ke rumah istrinya, lalu beliau tanya, "Ala indakum min syai', kalian punya sesuatu yang bisa dimakan pagi?" Mereka katakan, "Gak ada Rasulullah." Qala inni idzan shaim, kalau gitu aku puasa. Menunjukkan beliau gak niat puasa dari subuh, mau makan. Cuman karena gak ada ya sudah puasa. Berarti boleh puasa sunnah tanpa niat dari awal hari, dari subuh. Perkara yang ke berapa, 10? Nah, tentang perusak puasa, pembatal puasa, dan beberapa yang mengharuskan atau mewajibkan kafaroh. Muftirat, pembatal, induknya ada 3. Allah katakan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ بَاشِرُوهُنَّ جِمَعَ الْأَكْلِ makan, وَالشُّرْب minum. Ini induk pembatal puasa. Dan ijma' ulama bahwa ketiganya membatalkan atau merusak puasa. Satu, makan, al-akal wa kulu. Yang dimaksud makanan, al-akal, adalah sesuatu yang masuk lewat perut, lambung, melewati mulut. Baik itu sesuatu yang bermanfaat ataupun bahkan yang bermadarat. yang bermanfaat ya, seperti ya banyaklah nasi, daging, buah dan lainnya. Yang tidak bermanfaat seperti rokok, madharat bahkan, hasis yang hidup itu, sisa. Nah, atau yang tidak kedua-duanya, tidak manfaat, tidak madharat. Nah, segala yang masuk ke perut lewat mulut, maka itu agel, membatalkan puasa. Yang kedua, syurb, minuman. Sama seperti makanan, lewat mulut masuk, baik itu yang bermanfaat, yang diminum, atau yang bermadharat, atau yang tidak ada manfaatnya, tidak ada madharatnya. Termasuk yang membatalkan yang dinamakan su'ut, pakai to, su'ut, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, perut, melewati hidung. Melewati hidung, karena ada saluran memang dari hidung sampai ke lambung, dan itu membatalkan. Makanya Rasulullah katakan, wabaligh fil istinsyaq illa antakuna sha'ima. Salah satu yang diperintahkan ketika wudu adalah istinsyaq. Kamu hirup air itu lewat hidungmu. Dan Rasul karena kuat-kuatlah menghirup balik. Kecuali kalau kamu puasa, Rasul katakan. Karena sangat dikhawatirkan dan sangat mungkin air itu akan masuk ke perutmu, dan itu membatalkan puasa. Yang keempat, makan, minum, su'ud. Yang keempat, suntikan lewat belakang. Ini satu, ulama sebutkan tidak disebut makanan, tidak disebut pula minuman, karena penting tadi ada pengaruhnya secara bahasa maupun secara adat, urf. Gak ada orang nyebut itu suplai makanan atau serupa dengan makanan, mengenyangkan, gak ada. Dokter pun tidak mengatakan itu. Dan juga beda dengan minum, bukan seperti minum. Yang kedua, dalam nusus juga tidak ada penjelasan bahwa yang semacam itu termasuk pembatal puasa. Quran dan sunnah membatasi yang masuk ke dalam tubuh makanan, minuman. Dan ini bukan makanan, bukan minuman. Maka dengan itu dia bukan termasuk yang membatalkan puasa. Suntikan lewat belakang, lewat tempat duduk yang kamu duduki, bukan termasuk yang membatalkan puasa. Dan ini kaidah penting, bahwa kalau kita ragu tentang sesuatu, apakah ini membatalkan puasakah atau tidak, hukum asalnya tidak membatalkan. Itu hukum asal. Maka kita gak boleh sembrono. Ngerti sembrono? Sembarangan. Gak boleh sembarangan. Oh, batal itu. Oh, ini termasuk lah. Karena ini perkara ibadah harus dibatasi dengan yang ada nas, yang ada dalilnya. Dalil membatasi makan, minum, jima. Selama itu enggak termasuk itu, maka enggak boleh kamu katakan itu membatalkan puasa. Yang kelima, memakai celak. Tahu celak? Sama celak namanya ya, di mata itu. Bahkan kalau itu bisa sampai ke tenggorokan, kadang masuk ke, dari mata ini bisa masuk ke dalam. Tapi itu sama seperti suntikan tadi, gak ada yang mengatakan itu makanan atau minuman. Dan tidak sama hukumnya seperti makan atau minum. Dan tidak dia dapati, tidak dia dapati seperti dia dapati makan minum. Orang makan kenyang, minum hilang dahaganya. Kalau kemudian dia pakai celak di matanya, apa hilang dahaganya misalnya? Enggak lah. Apa dia kenyang? Enggak mungkin juga. Makanya bukan makan, bukan minum, maka tidak membatalkan puasa. Dan tidak ada nas juga dari Rasulullah, hadis yang menunjukkan kalau itu membatalkan puasa. Sama seperti tadi, kita enggak sembarangan, hukum asalnya tidak boleh dikatakan itu membatalkan puasa. Semakna dengan celak, obat tetes mata. Kamu mungkin kena debu atau gatal, kamu kasih obat tetes mata, insto atau apa namanya. Nah, boleh. Dan itu tidak membatalkan puasa. Semakna dengan itu, dalam medis, kalau dimasukkan kamera lewat mulut, apa namanya, endoskopi ya, dimasukkan untuk melihat lambungnya, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Karena memang tidak, bukan makanan, bukan minuman, dan tidak semakna dengan itu juga. Dengan masukan itu kan orang gak kemudian kenyang. Kecuali kalau mungkin saja ditempelkan di kameranya atau mungkin di kabelnya, minyak semacam jelly atau serupa dengan itu masuk ikut ke dalam perut, maka ini bisa membatalkan karena sudah semakna dengan makanan. Ada sesuatu yang masuk dan menempel di perutmu. Kalau ada memang, seandainya dikasih jelly atau serupa dengan itu. Nah, ini semua yang kelima ya. Yang keenam, tadi kepada pembatal puasa, sengaja muntah. Muntah, tahu ya? Wah. Dengan sengaja. Maka ini membatalkan. Sama, baik itu muntahnya banyak ataupun sedikit. Karena hadis menyebutkan wa man istaqa'a falyaqdi. Dan barang siapa yang sengaja memuntahkan, maka hendaklah dia mengqadha puasanya, dia bayar. wa man dara'ahu al-qai fala qadha'a alaih. Tapi kalau tanpa kesengajaan maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Hadis di Ahmad dan Tirmidzi. Enggak sengaja kadang masing-masing mungkin pernah mengalami. Kamu diam gini tiba-tiba seperti terangkat sendiri dari lambung sisa makanan. Wut sampai ke mulutmu. Kadang begitu. Atau bahkan mungkin karena mual atau ini bau sesuatu tanpa kamu sengaja, tanpa kamu rekayasa keluar. Maka ini enggak batal puasanya. Yang membatalkan kalau ada kesengajaan dari kamu, kamu muntah-muntahkan atau kamu masukkan jarimu misalnya atau semisal itu, ada faktor kesengajaan, maka itu yang membatalkan puasa. Muntah yang membatalkan puasa ma'ruf, bahasa muntah ma'ruf ya, yang keluar dari lambung, dari perut, sehingga kalau yang keluar itu sebatas dari leher itu bukan muntah namanya dan tidak membatalkan puasa. Misalnya kamu berdeham ada slem, ada dahak keluar tuh, itu bukan muntah namanya dan tidak membatalkan puasa. Muntah ma'ruf, dari perut keluar, nasi keluar, segalanya keluar. Nah, yang keberapa? 7 ya. Yang ke-7, kalau seseorang mubasyarah, bercumbu dengan istrinya selama bukan jima. Wala haya'a fid din, tidak ada malu dalam agama. Mungkin kamu pegang, kamu raba, kamu ciumi, semisal itu. Sampai kemudian dia amza, keluar madhinya, syahwat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalilnya. Begitu pula kalau dia mungkin tidak sengaja melihat wanita yang bukan mahramnya, walhasil terlihat begitu sedang lewat, mungkin wajahnya masya Allah, sehingga sampai dia keluar madinya, maka ini pun tidak membatalkan puasa karena pandangan itu pun termaafkan. Rasulullah sebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, fa innalakal ula wa laisat lakat tsaniyah, bagimu yang pertama, ini pandangan pertama tanpa kesengajaan, tapi tidak boleh yang kedua. Artinya kedua kamu sengaja melihat memang. Termasuk dalam hal ini adalah kalau dia berpikir sampai kemudian keluar. Berpikir, berhayal bersama istrinya, walhasil sampai keluar. Maka ini pun tidak membatalkan puasanya, karena Allah katakan, Rasulullah sebutkan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsa bihi anfusuha ma lam ta'malu tatakallam. Allah ampuni dari umat ini selama itu dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, selama belum diamalkan, selama belum dia ucapkan. Sebatas dalam pikiran, dalamnya Allah ampuni. Tidak kena hukum. Taib. Yang ke-8, hijamah atau ihtijam, berbekam. Bekam ma'ruf, ambil darah kotor. Selama dengan syarat keluar darah darinya. Dengan ini yang berbekam dan tidak keluar darahnya, ya tidak batal puasanya. Jika keluar darahnya, ya batal. Baik itu sedikit ataupun banyak keluarnya darah, batal. Baik bekamnya itu di area kepala atau yang lain, mungkin punggung, kaki, dan tempat-tempat lain yang dibekam. Dalam hadis Rasul katakan, aftarul hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Yang satu subjek, hajim. Yang kedua objeknya, mahjum, yang dibekam. Hadis dikuatkan oleh Imam Ahmad, Syekhul Islam. Kenapa yang dibekam ini batal puasanya? Sebagian fuqaha menjawab, ya ta'budiyah, yaitu ibadah saja, enggak bisa kamu tanya kenapa dan apa hikmahnya. Namun sebagian ulama lain termasuk Syekhul Islam mengatakan ada hikmahnya. Yang dibekam objek karena bekam ini melemahkan dia, darahnya banyak keluar, lemah dia. Posisi lemah dia perlu suplai makanan, pengganti. Karena kalau dibiarkan tanpa makan, minum, bisa pengaruh madarat pada tubuhnya. Bahkan ke depan juga gak hanya hari itu, bisa bahaya bagi dia. Adapun hajim yang membekam, tukang bekamnya, subjek, agar kemudian darah kotor, darah penyakit yang dia hirup tidak sampai masuk ke dalamnya, ke perutnya. Karena dulu, zaman dulu, tukang bekam pakai mulut. Jadi orang dibekam dengan keterbatasan sederhana, belum ada alat-alat apa, pompa atau ini, itu gak ada. Lalu setelah di ini, dilukai di, untuk ngeluarkan darah. Kalau ini misalnya punggungnya orang, ya disedot. Mereka sedot begitu. Nah, sehingga namanya darah kadang masuk. Makanya Rasulullah katakan, kasbul hajjam khabith, penghasilan tukang bekam kotor, jelek. Karena pekerjaan itu bukan kerjaan mulia. Ya karena itu dia nyedot darah orang, mungkin darah kotor berpenyakit, mungkin saja masuk kesedot, ketelan, sangat mungkin zaman itu dengan kesederhanaan mereka. Alhamdulillah dari sisi itu Syekhul Islam menyebutkan hikmahnya kenapa bekam itu membatalkan, sehingga kalau bekam itu dengan alat seperti sekarang, nggak ada, bahkan mulutnya pun dia tutup masker, ya sedot begini, ilat ini sudah nggak ada, sebab yang disebutkan fukoha ini sudah nggak ada, aman dia, nggak mungkin masuk, maka tukang bekamnya tidak lagi batal, subjek tukang bekam nggak lagi batal, karena nggak ada yang masuk, nggak ada yang dikhawatirkan. Nah, demikian yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Serupa dengan bekam, al-fasd. Tahu al-fasd? Al-fasd serupa dengan bekam, mengeluarkan darah intinya dari pembuluh darah, apa namanya, arteri yang lari ke jantung. Kan darah ada dua, ada masuk, ada keluar yang dari jantung. Biasanya di sini kita pernah nyoba di Indonesia, ada ikhwah yang ahli, diikat dengan karet sehingga kelihatan betul yang arteri tadi. Kemudian ada pisau kecil semacam begini, disuntikan ini, tos, dan dirobek sedikit, keluar itu darah mancur. Lebih banyak dari bekam keluarnya, lama sekali keluarnya. Di sini, kadang di sini juga ada titik-titik yang mereka paham lah di mana tempat fast, di kaki, nanti walhasil di darahnya ditempati, kemudian dia kasih air, dia bisa membaca, artinya membedakan, oh ini antum ada kolesterol tinggi, kelihatan darahnya itu begini-begini, oh antum ada diabetes, gula cukup tinggi karena begini, antum ada urik karena ini begini, walhasil mereka ahlinya. Al-muhim ini fast, dengan syarat mengeluarkan darah juga tentunya dengan kesengajaan seperti proses yang tersebutkan. Fasad madhab pertama fuqaha katakan itu tidak membatalkan puasa, enggak bisa disamakan dengan hijama, karena hijama ta'budiyah kata mereka. Itu ibadah, enggak bisa diotak-atik, enggak bisa kamu kiaskan yang lainnya kepadanya. Yang kedua, sama seperti hijama membatalkan puasa. Karena ilatnya sama, dan seperti Syekhul Islam katakan tadi, membuat orang lemas. Makanya perlunya ilat, ditanya, dibahas apa sebabnya, kenapa hikmahnya. Karena dengan itu bisa diketahui hukum-hukum yang lain yang serupa dengan itu. Syekhul Islam melihat ilatnya melemahkan, orang lemas, kuat darah banyak keluar, dan memang betul. Bahkan sebagian kita saat itu pening kepalanya umat ini, karena banyak sekali yang keluar memang. Al-muhim, dari sisi makna ini sama dengan hijama. Apa bedanya? Sama seperti bekam, cuman cara pengeluarannya saja beda. Karena sama maka dihukumi membatalkan puasa. Adzan jam berapa? 1:04. terakhir mungkin sedikit. Keluarnya darah berarti yang keberapa ini? 11. Terserah antum kasih nomor. 10, 11, 12. Yang penting tercatat ya. Keluarnya darah sedikit. Biasanya sedikit keluar, gak banyak. Saat, terkadang saat sikat gigi atau mungkin pakai siwak, mungkin karena kasar, terkena gusi, terkena ini, keluar darahnya kadang kan. Terlalu kencang sikatnya, keluar darah. Atau saat menggaruk, mungkin ada gatal. Di sini misalnya kamu terlalu kencang menggaruk, akhirnya keluar darah, walaupun sedikit. Atau mimisan. Tahu mimisan? Keluar darah dari hidung, anak-anak kadang. Terlalu panas, terlalu capek, pior keluar. Dari hidungnya keluar darah. Apa namanya? Ya harus ada namanya, di antum pasti ada. Gak mungkin gak ada. Hidung darah. Kalau di kita namanya mimisan. Keluar darah dari hidung. Atau serupa dengan itu pula, cabut gigi. Tentunya ada darah keluar sedikit ketika gigi itu dicabut. Yang semacam ini, cabut gigi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tujuannya memang bukan mengeluarkan darah. Beda dengan yang tadi. Yang tadi memang sengaja ngeluarkan darah. Bekam, fasted. Memang darah niat dikeluarkan. Ini kan bukan tujuannya ngeluarkan darah. Ya keluar darah. Kebetulan saja ngikut sifatnya. Yang saya inginkan ambil gigi. Kemudian darah keluar ya sifatnya ngikut saja. Tabak. Maka tidak pengaruh kepada puasanya. Sama ketika orang garuk tadi, saya mau menghilangkan gatal saja. Memang karena terlalu kencang keluar darah, maka tidak membatalkan puasanya. Saya hanya ingin bersiwak atau bersikat gigi. Keluar darahnya bukan niat saya mengeluarkan darah. Maka yang semacam ini terampuni dan tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Itu sesi kedua kita. Ada lagi? Kapan itu? Selesai sholat duhur? Atau kapan? Sore. Jamaah enggak goda. Enggak makan siang mereka. Dilatih untuk puasa. Dari pertengahan hari. Gimana? Mau sore atau pada zuhur? Antum mana yang nyaman buat antum? Asar saja. Alas. Sallallahu alaihi wa sallam.